সম্বাহ নিরাঙ্গুল কাপড় পরে সাংবর সাহানা নে কানে গান সে সিঠাম সিথারা তু তাস্তু হাস্তু সুহরত তো পিতল আনঙ্গি না খারি পুঞ্জিত কাঙ্কাহে কুয়াতীত সর্ব হসৈ কুমারাং সাবিচি হাতলি বিহত সাপুল পূর্ব বিবিতান সানাথিয়ান তো কাঠাতি তাইং চোত এংকাং কাউন পানিকা কোসস নঙ্গেন প্রাতিবিকি না পিতেং সামুদ্র কাঠাহ কাং সামিবাং গণরারাস নাঙ্গিং থাতান কাতিন খারি এংকাং খিনুপেত এং মাংকে পুন্দিত না খারি সাতুঙ্গার থারা প্রিয় নম সাথস ইকা তামা পান ভুয়া মুহুং না খারি হিং মান্দুর মিল কিনা যোগাগে পাম্পু কানিং বন্ধু আমু পাচ্য না খারি সাতু স্থানান্ত কালি সরুতান ছাঙ্গাপ সাথস কাসার না কর পাঞ্জাঙা পুঞ্জুং পাশের উকের লহচিনা বিখ মাহারি পা কার তোরা হারিচ পাঞ্জাং ধূপ চাপানি পুঞ্জুং লুহুর কাবি ভাবানি পাশের সমুদ্র উকের খুনুম তুহুর না খারি গোড়াকে পা খুনু গান গেরিং আকেন ফুনাবি নাকেন পাশা বাহান আয়ু নাকেন ভান ধারা নাকু লহ তুলস কাং সারবতী রান্দুরে থাকতে চিনাবি মুরাহিং কাং সারবতী নুকু মাহ কাটা এং বড় ছাড়ুঙা মঞ্চ এং কাং সামিয়াবে স্মল পুতিং বরচ কাতিং আছে ছ হাপি পেট আপন চুক তপং তারি তেস পাপান বিয়ার কাতিং আর পা ইংগি হাবে সাকিং রাহার জানিং বরচ ওরে পাহ তন্ডরা কুনিং বড় থাকাং লায়ার নাং গুতো কাং সামিলু মিন্তের সিয়াং তানা পিরাত্রি dari diri datang wonton kendati labetan wonton sang sayang di dalam karto tondo kawlo padu sunan sami hayem tentermatini mungkul pangulang ketanen pite eventan wonton cinan sangan wanci hawa naglaring pangunan suruh pengar kowang sulmarang kandang dewi-dewi রাহারচত পিহিং পারং কপর মন্ত্রী বিপাতি সামিয় কুন্তাপ কাউতামানি দিব্যই রুতম তান সাহান জুঞ্জুং হেতিনি ব্রচ ক্লাবান হুরিং সাংগাতম তাসার না কারি মান্দুর কিটি ও ভরি পাটাং জাগাতে ডুর কুকুশাত কুন চারা নেত্র কাসু সুরেং মঞ্চ ব্রচ Katan itu nggak kena gari kanan giring kang samyo sumuyut. Nat yang to tanah sabrang kata kang samyo sumawito. Datang karono bondo yudha hamung kayung yun pokoyaning kau taman. Pendaan terumung so samyo pasok bulu bekti. Kang wujudnya gelondong pengareng-areng. Peni, peni, orojo peni, guru bakal guru dadi. Ngaturaken putri tondo lintu ningsih katresnan. Wenang dinucap lo jujulu ing sang noto ingkang hangrenggani brojo Haja jimluk Sri Maharaja Prabu Basudewa Nyoto lamun sang Prabu Darah Wasu Dasar nalindro mahamek tanwito dharamuhito somohito sorohito lirik Karemlah kapanditan remlah pangadilan sing semlah kaprajuritan marasidreng toto kramu narindra guna hinga guna tanyeng dak gunaning jalmi luhur datang ngungkulung uli handap tangka soring sesami lalak betaning sanoto paring sandang wong kawudan aweh pangan wong kaluwen hatulung teken wong kalunyon malu yaki wong sakit kinarya suko sagung poro prihatin sarto nasto somo bito dono dendro lampain pangat dilanin daikin dono wisiasat diri datan ambau kabini jerewus leres kapi dono datan mawi wikih ringo ringo sanadian santono yang ragu pinatrapan hing pamisisu narindro mbah ambek berbudi bawa leksono diri berbudi hanggan jaring lowi sudo bawa leksono opo ingkeng kadawake datan ingin tetap pelampan lamun tau gilung ngoluhuring sangka tong lawan biaring jajan koyo syarat didatan nonton pedoti pininggel kangamur wengkawi sinige lucu hari sumo sang Prabu meyo siniwo kaneng setinggil binatur atau lenggahan yang prastorono lelemek permadani sinebaran sari-sari gilondo widul sacepat kasturi kahaya poro parekan kangambil lupo coronoto bebek mas pintok mas banyak dalang sawung galing harto waliko kacu mas diwang wengkang sarworukmi sangkatong kineblutan lar badak kanan tanapi kering kungas ngambar gandaning srinalindrungan tio prateng panguraan sirno kamandung sane cilondro panjayah botor windro ngejelantah kahaya poro widodari rep sidem permanem tanono banen walang salisik tarundung reso datan lupah maruto tang lumampah hambung lamat-lamat kapiya reso suara ning pradong wangrangin binarung pangli ing widwati kang hanganyut-anyut kasambet oce ing kukilo kang menco ing pancak suci kelawan abdi kriyo gemblak pandi gending kemasan hanambut karyane sowang-sowang pateng calang gerang pateng calang krimbal gantil riman dioroko ora sarut malah dadi hasri senening pasiwakan anenggihing mangke sinten to ingkang kepareng abiyantara wonten ngarasanata lah dikoto warnane kaleres kadang mudho ingkang lenggah wonten ing Kumbina kekasih Raden Harya Prabu Rukma katingal branyak pasmune receh pangandikane bagus warnane anom dasari turuta limpat pasang ing grahi tumindak tatan muka hanggung cinaket lawan sang katon labet pantes pinangka dados parem pitakenan sinamet ing wingking katingayayah prayek neng kewuh ugi kalebet gadhang mudha saking sangkatong ingkang lenggah wonten ing nglesan pura kekasih Raden Hugrasena satya kekalih samya sowan mangarsa katingal lumaksana andhadhap lengkah-lengkahange papadha rebapah-rebapah pindasa taminggah krama dupi swan mangarsa mangsa sumembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjema pertala mukane dene ing jawitasi handen mblabar piswaning para narawraja bupati sepuh bupati anem panewu mantri mblabar nganti dumugiing panguraan jawi katingala biar busanane cinal mundur ayah sekar ploso lagi nedeng payung aku mekar ku yo himandu ingkang hang nguli ngalun-alun nagari mandu wau teng mangke telenging pakedungan sang Nata Prabu Basudewa amung menggalih dateng panyuwunipun para garwa kepingin dahar ulaming buron wono miluhing mangke sang katong anyakataken dateng sawaning para kadang arsa kakanti lawan pangandikan mangkon lebih jeling pangandika ingkang dereng kawiyo siwadi Kati sutomo Gusti sasongko kasungan surya Oh. jualane sumun. Mangkoto Yayi, Yayi Hariyo Prabu. Kawula nuwun, nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu. Amiji dhateng swaning ripaduka pun Arya Prabu. Marmo kadang para siyadi ingsun piji marak mangayun. Hayo dadi guguping ngatiniro Yayi Hariyo Prabu. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Gurawalan panampi kula sareng kula tampi timbalan paduka Koko Prabu. Raos sing manah yayah. Alang-alang salomba ingkang pinanjer wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung dahat mejet mitir carukwara kaliyan Maras. Ananging dupi ri paduka marak ngarsa paduka Koko Prabu. Raos ing manah asrep yayah sniram tirta wayuan cienjang datang pisang anggadai raos kemares. Menapa ta sababipun? Karana dipaduka hangrumaos yanda panggenan kula trata sawetawis anggen kula siwiteng Narpati. Hambok bilih uri paduka hanandhang dosa, alit sakit ageng dumugining pejah. Sinentang kang prayogi murba masyasa muhung paduka Koko Prabu. Tembung kadah wadana kakurna wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun ta ingkang siang sanadyan to ratri. Sampun kula unjukaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu persasat sarmu nging laluk. Kula mungging rapadan semangga anggen paduka badhe hamurba dhateng ri paduka pun Arya Prabu kawula nuwun nuwun. Hei, Latala. Yai Arya Prabu. Kajeron panompo mundran kuwi nandhang dosa siadi ngaturake pati urip. Ana binicara sak galak-galakan ing sardula kaya datan kuwawa mangsa marang sutane dhewe. Apa maneh tumrap jenenge ingsun marang kadang para siadi? Kaya siake hambek palimarmaning karaton hawit sapa to ingkang kawogan. Mbadhe ngrungkut ngobori marang peteng. Ngejun gumbol ruwet amung kajaba Yai Arya Prabu. Kawula nuwun nuwun inggih Koko Prabu. Saklangkung bingah raose manah dene Ri Paduka kinajek dhateng sasamining sedaya para kawula. Namung anggen kula semengko marang ngrasa kaduka Koko Prabu. Kaparing kula cumadhong dawuh menapa ingkang dados wigatosing pahaman ing dinten menika. Mugi kababarana Ri Paduka pun Arya Prabu. Moro kene-kene Yayi radi kaporo ngarso ingsun babari wigati ning pasiwakan jroning dina iki. Hatta poro hapsari tumonton ing sang dwija. Katyong gewara jiwa Yai Arya Prabu Rukma. Marmo kadhang para siadi adoh ingsun awit cerak kaya ingsun mrengetake. Ingkang dadi wigatining pasiwakan ora ana liya hamung kajaba anggone ingsun nampa marang panyuwuning Mbak Ayumu kabeh para garwa prameswari. Kaparinging jawata ingkang linangkung Yai pun kakang kaparingan gegaduhan. Katitik wektu dina iki Mbak Ayumu papat kabeh wis padha ngerbini bebarengan. Saka petunging pun kakang Saka petungipun kakang wiwit Yayi Ratu Amirah nganti garwa Wuragil, Yayi Badrawini wis padha wewek waja ndungkap lak ing punang jabang bayi. Yayi ya awit saka panyuwuning Yayi Prameswari kabeh ora ketang hamung setampel wujuding daging, ora ketang hamung setetes wujuding getih, ora ketang hamung sak ceklek wujuding balung, ora ketang hamung sak suwek wujuding kulit. Kepengin bakal dahar buron saka ing alas. Yai, miturut pangandikaning para winasis, lamun garwa nembe ngrebini ing mangka garbi panyuwun, iku miturut pepojaran kaya dudu karsane pribadi. Ananging sayekti panyuwuning sipun nang jabang bayi kang kinandhut lelantaran kelawan ibu banjur garbi panyuwun kaya kang wis kasebut iku mau. Kawula nuwun tumindih. Mekaten hawit saking pamundhutipun Kang Mbok Ratu sekawan sedaya. Kepengin badhe dahar ulaming burun wana. Yayi Harya Prabu. Menawi ngaten Kakang Prabu, pamanggih kula kados mboten badhe rekaos minangkani dhateng panyuwunipun Kang Mbok Ratu sedaya kula wau. Malah dalah kalersan. Awit pangraos kula sampun sartawis dangu paduka Kakang Prabu mboten tedhak cangkrama ing padhi dhateng burun wana. Ingkang menika Kakang Prabu, ri paduka Hanayogyani mugi dipun leksanani menapa ingkang dados pamundhutipun Kang Mbok Ratu sedaya kula wau. Yayi Harya Prabu. Ingkang mangkono Yayi. Kegandengan wantor kang dadi panyuwuning kabeh para garwa. Besok dadak ngenteni apa ora ketang berasan. Sambet obor colok lintang ana ing marga. Karasaning kakang kepengin bakal apa sang grogol ana madyaning alas ing pengajak arsa ngupaya marang buron wana kasebut. Ya mung wae. Saka wawasaning kadang para siadi mungguh ing alas endi ingkang akeh buron wana iku mau. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Kegandengan Ri Paduka dereng kulina angang lang wonten ajaning wana. Ingkang menika keparenga Paduka Kakang Prabu. Mundhut pirsa dhumateng kadang kula Yayi Ugrasena hambok bilih. Yayi Ugrasena saged ngaturaken menggah wana pundi ingkang kathah satunipun. Ngemuti bilih kadang kula Yayi Ugrasena kulina mbebedhak wonten madyaning wana. Eh, mengono. Kawula nuwun ngene iki. Loro prayogan dhihin. Pun kakang bakal lawan pangandikan kelawan Yayi Ugrasena. Kawula nuwun ngene iki. Adimas Ugrasena. Kawula nuwun. Nuwun wonten timbalan ing dhawuh Kakang Prabu Hamiji dhateng Ri Paduka pun Ugrasena. Miturut aturing Yayi Harya Prabu, kadang para siadi ingkang kulina saba nomadyaning alas. Gegandengan pun kakang bakal mituruti kang dadi panyuning Mbak Ayem kabeh. Mara siadi tumuli matur ing ngalas ngendi ingkang isih akeh burun wana. Kawula nuwun inggih Kakang Prabu. Bilih paduka andhang menggah wana pundi ingkang taksih kathah satunipun. Saking pemanggih kula wilayah Mandura ingkang taksih kathah buronipun mboten sanes nambung wonten madyaning wana Madeki. Wana Madeki kawula nuwun inggih. Wilahatala. Yen pancen mangkono malah tiwas kabeneran. Kegandengan siadi ingkang wis uninga kahananing wana Madeki. Karasan ingsun kepengin bakal pasang brogol ana ing wana Mateki. Mula yai. Dina iki pun kakang tumuli bakal budhal. Mung yai Ugrasena ingkang ingsun percaya. Andhawake kabeh ingkang lebda Hangupati Burunwana. Tumuli nderek marang jeneng ingsun prateng madyaning wana Mateki. Kawula nuwun menawi karsa paduka mekaten mboten langkung nulinggih sendika angestokaken dawuh timbalan paduka Koko Prabu. Uri paduka hamun tansah semagah ngestokaken dhateng dawuhipun Koko Prabu. Yayi Ugrasena iya. Yayi Harya Prabu, kawula nuwun pun wonten dawuh. Dina iki pun kakang keparang bakal jengkar saka praja. Ingkang ingsun keparengaken derek mung Yayi Ugrasena sawadya ingkang lebda Hangupaya Burunwana. Ingkang mangkono Yayi. Sira Yayi Harya Prabu ingkang ingsun percaya ngreksa marang kayuwananing negara Mandura tumeka jroning kedaton. Jroning pun kakang jengkar saka praja mangsa bodhawa panguwasaning paprintahan lan goreh semawana tentreming praja ingsun pasrah iki kadang para siadi. Kawula nuwun nulungi nggih. Mboten langkung kang sanyestakaken dawuh timbalan paduka Koko Prabu. Ri paduka samapta ing gati sawedha ing diri angreksa dhateng kayuwanan negari Mandura. Mboten langkung ri paduka namung ngandherekaken raharja tindak paduka Koko Prabu. Mugi-mugi lebda ing karya. Iya. Hayu kendhat siang pantro ratri. Pamujining siadi ingkang ingsun bundhut. Ayo Dimas Ugrasena daya-daya tuli jengkar sangga praja. Siadi angenten ana ana ing pagelaran pun kakang bakal pamit kabeh para garwa prameswari. Kawula nuwun nulungi dhateng sedhipun estuaken dhawuh. Dari paduka kepareng andhingini lumampah nenggo wonten ing pagelaran dalah dhawuh Sangya Purawadyabala. Nyiras pantes bubarno wadya kang padha gantung sebo daya-daya pun kakang kundur hayadhatun. Lah ing kono to wau sampun paripurna pangandikaning Sang Nata Prabu Basudewa. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangandikaning Ratu datan kena wolawali pindha uwe Kresna tumetes sing patra seta tan kena dene jali. Sang katong arsa malah pikir hatun tetak saking palenggan. Ngapit gamparan kencana erek regedeg ingkang ngadhep hormati dhateng jengkaring sang katong. Tumapak ing padha amabar sekar teja. sebab biar katalika wae. Srinata katingaku ndurane daton. Tindak lir macan lupa lembyan marakasi pergriyak gajah muli. Prapto sangat jengeng gapura ayu kuraken warono. Pantes lamun to sang Prabu miyos Siniwaka mangagem busana keprabon. Apa to busanane? Mangagem jang mang masungsung tigel nuting kumala kinancingane Gruda arep lawan Gruda mungkur. Utautane Garuda tintupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping parumpe jutubahan sureng pati. Anting-anting pinadhe ing kumala sangsangan dan luwur Arja Badrang Diwangga. Ulur-ulur naga kang rangrangan dawala miras tetali. Bebinggel calon teringan sinangga gelang kana dinasa sesupe takjuk sakembara. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semi sinasetya kandelan kemalon nerto. Durung tinatpatinatur engga tinarates ing sesutya. Mangagem dodot pareng rusak bareng kang pinarada. Calna cindhe puspita gubek uga pinindha gubek. Guncal warastra guncal kancana hakek roncong sarpa raja Kencana ingkang kinarya. Pantes mangagem canila ingkang pinadhe ing sesutya. Mubiar sinongsongan kertas jenih pinarada biyo. Den hayap para Badara Srimpi manggung ketanggung kakang pitupacara nata. Jinajaran biyada marekan Joko kawara loro kalih lajur sisih. Ingkang anom padha hayu-hayu warnane endah didusanane satopak madyane sajari miring tapake. Pantes yen hakaryo bronto. Sang Prabu kadya binayang bayangkari. Seno sipating titah biayah jawata sang Hyang Indra ingkang jiwantah kahayap para hapsa. Dupi sang Prabu prapta sangajeng ing gapura sakala kendel mirsani upornyane ing gapura. Ing pengajap kinarya kangge panglipur wonten ing penggalih. Kocap gapura gedhene upama wukir mukir mahameru. Dhuwure hangung kuli pucang lawan dirisan. Kocak ing gapura sineng miras kepuh jengki gedhene rebut proba lawan sang pratonggawati. Yen cinandra panjaya surya kembar nguwing daratan. Sirapeng gapura parunggu sari adek-adek wesi balito. Unda-unda anake banjejo binang tebeng tembaga rinaja werdi pinetha kaluwungan mutaya kunutake jroning kedhaton. Dineping gapura kaca gedhah ingkang gluwang ngrasani ing jero cinurek gambar lanang kelawan wadon. Ingkang lanang gambare Bathara Kumajaya ingkang wadon gambare Bathari Kumarate. Yen mengo kadya bedhang kang lagi semayang lamun to minep yayah temanten hapepasian. Kanan kiri ing gapura rineko alas-alasan sinungan gurun wana. Labur ingkang kinarya pinulas prima jewerdi. Saka pintere sing gawe timang saking mandrawa kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe. Pipining gapura sinungan gupala sakembaran. Ing awak-awakan parunggu sari dinambutan pampor binrengo sangkawat. Mata kumala ing latilatan Mas Jingga. Untu siung sangka menur Drana Jinara terus ing karna dintingoni Bermana lawan Bermani. Bermana kumbang lanang Bermani kumbang wadon. Jinepengan dada semawana bindi. Yen pinuju mengo mineping diwara brenging ing kumbang lanang kelawan wadon pindha panggering ing yaksa kang ngrasa nubruk. yen nembe uning mboten mastani menika Bupala yekti senenggo Bathara Cingkara Balawata Jawata yaksa ingkang tenggo sila penangkep. Dasar nagari Mandura papan pasir waradin tuwon ning kenarangan nutahake marang kadaton sinungan telih utawi pinara para kinarya padusaning para kenya yen nuju hari Resmati wanci bibaring sewaka yen ning toya rumangambar gandane awit kalunturan kuling para kenya kang padha lintir ing toya satemah salebeting kadaton tanpa ana gandha ingkang nguji wani ingkang kinarya karikilan ing panglataran sinebaran nila kelawan pakujo mila yen sinampar lampahing para jadi katon pating glebyar pating palancur Yayah Kartika hasilé pernah katelah kala samangke kedaton ing Mandura datang kantenan siang kelawan radrine saking ageng-ageng ing sesetya miwarna ingkang kinarya rengganing kedaton yen wengi padhangi kaya rina lamun ora hina kasang saya handelai apa to kang kinarya pangeran siang kelawan radri wonten kelangenan ing sang nata hingaran peksi jiwa-jiwa sajodo yen peksi soba kacil ing wanci siang lamun to peksi minggah jejodohan kacil ing wanci radri dadi wong sajroning kraton amung tansah hanut laku jantraning punang manuk nalika samono sang nata Prabu Basudewa wis sawetawis anggen hampir sampe temu para ganing gapura enget ing mangke resa malebet jero kraton ya paring sasmita kelawan mban kang mumbeng ayuh kinen nunjuk peringkasaning sang Prameswari ingkang pinatah ing mangke diem dasangin papan saklo diem anjing madyan ing kadaton cat kunduring sang katong nengno genti ingkang kawus ing mangke datan kadi ingkang wonten madyan ing kedaton sang Prameswari catur kang wis kinarak lenggah ing pananggap Prabu Suyasa ingkang ngiring lor wetan sayekti sang Prameswari kepati nggih nyanengdo dateng kunduripun ingkang rapa thank you. ingkang lenggah wonten ing panenggap Prabu Suyasa ingkang ngiring lara wetan. Lah menika tawanane Pramesta Warinata sekawan cacahe. Ingkang lenggah wonten ing ngarsa sesilih Sang Ratu Dewi Amirah ya Dewi Maerah. Ingkang pinarak wonten ing madya. Ana nggih menika garwa ingkang ngompo kekalih. Sesilih Dewi Ruhini ya Dewi Rohini. Ingkang wonten ing wingking garwa ingkang angka tiga sesilih Dewi Dewaki ya Dewi Indra. Dene ingkang lenggah mangayun hangajengaken Dewi Mairah menika garwa Waruju ingkang sesilih Dewi Badra ini. Garwa catur indahing warna turta karangga busana eling-eling garwaning Narendra mila kasut kaunang-unang dadya panjang kidul. Dasar selira jenar ambeng lekeres mestaka sedheng amaisa. Rikma cemeng kembang bakung ngetep atap lir tinata ati-ati sinomya mejes panjerah palarapane nyela cendani. Karena sengaja murkuping kelingan anak pak palu soba andiri pinatut. Grana ngrungih lati hamanggis karenget netron jahit alindri pangarasan ramping wangi hanya angkal putung pepasulir pinatut grok dodo wijang pamidangan hantara jumas kembayun hangin yudento bebayu katong ngarencang astani ngriwa gading dari jini mujo panjung lambung hanawan kemit cetik mungal pocong sejenir pinatut pupu hamokan gansir. Jajeng pulir cukumanik garis lurus turut amrit kempol kiala ngemangak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunden dari jinongko. Telapan ngamparan gading dari jitur di jempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit madu pinastiko lamun to cilenggro basan kurang cilenggro luweh warno. Ora montro-montro titah iayah wida dari ngejewantah. Indahing Dewi Mairah ngasora kenayuning batari wilutomo. Tendaing warna Dewi Uruhini persasat ngasoraken dateng ayuning Bathari Surendra ayuning rupi Dewi Dewaki angungkuli marang endaing Bathari Prabasini endaing warna Dewi Badra ini persasat sajajar kelawan Bathari Suprabu. Nalika mangkis daya para garwa wis kuwek waja sawetawis lenggah kaduk sanggya para mban tanpa antara dangu katingal suwaning mban kang atur muni lamun to sang katong sampun kundering raton daya-daya garwa catur menyat saking palenggan anyawisaken tirta kang wis minadhan sangku hamethuk dumating neraka kagem hamijiki dhateng ampianing Sang Nata Prabu Basudewa. Thank you. yan ingsun Gusti. Sakunduripun paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka ingkang sinuwun. Yai. Yai Ratu Dewi Amirah wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti. Pangestuning pun kakang tumrapa marang Yai Ratu. Ninggih kacajeng ing asta kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih. Sanatian kula mboten kantun sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping kepada. Iya, iya. Kusengsun tampa Yayi Dewi Ruhini. Sira ngaturake pangabekti kelawan pun kakang pangestu kutampanono Yayi. Kawula meninggi sangat anggen kawula mundi mugi dadosa jimat. Sanatian kula mboten kantun sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya. Yayi Ratu Dewi Dewaki, ya Dewi Indra, wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestu kutampanono Yayi. Sanget ing pamundi kula Koko Prabu. Natian kula mboten kantun Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Yayi Badra ini wis ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestuning pun Kakang Krampanana Yayi. Kacadhong ing astu kali kapundi wonten staka mugi dadosa jimat. Ngantos artawis dangu paduka sinuwun wonten matian ing pasewakan. Menapa ingkang dipun penggali keparenga garwa paduka cumadun dawuh. Iye, Yayi. Yayi Amirah. Yayi Ruhini, Yayi Dewaki lawan sira Yayi Badra ini. Marmanipun Kakang sawetara lama ana madyaning pasewakan. Ora ana ingkang ingsun penggali. Amung kajaba panyuwunira kabeh para garwa. Ingkang kepingin bakal dahar ulaming burun wono. Nalika ingsun dawake marang Yayi Arya Prabu, Yayi Arya Prabu anayogyani supaya pun Kakang tumuli hang upayakake marang panyuwuning Yayi Ratu. Malah Yayi Gresna ngaturake mungguh alas kang isih kebak burun wono iku ing wilayah Mandura. Dumunung ana ing ngalas Madeki. Wonten madya ning wana Madeki Yayi Ratu iya. Kawula nuwun inggih syukur mangayu bagyos kethih jumurun dene paduka ingkang sinuwun kepareng menggalihaken ing dados panyuwunipun para garwa. Yayi iya. Sapa maneh kang ingsun turuti menawa ora kadang para Yayi Ratu. Awit tumraping pun Kakang kaya ketemu gampang kang dadi panyun miku mau malah tiwas kebenaran Yayi. Sawetara suwi pun Kakang ora terdak cangkrama. Mula wektu iki kersaning pun Kakang kepingin bakal pasang grogol ana madyaning wana Madeki. Bakal dawuh marang kabeh para prajurit ingkang ledha hangupaya burun wana. Amarga Raja Mandura kuwi kebak Nayaka ingkang ledha hangupaya burun malas. Mula tumraping pun Kakang bebasan suwe mijet wae ngranti lamun tohan nuruti marang panyuning kadang para Yayi. Lan maneh nugraha ingkang gedhe saka Jawata ingkang tumanduk marang pun Kakang sabab wis sawetara suwe pun Kakang kepingin hamomong atmaja ingkang miyos saka kabeh para garwa. Karsaning Jawata garwa papat wis padha wewek waja kabeh. Yayi Ratu Maerah oleh ngredini petungmu wis antuk pirang sasi. Kawula nuwun inggih anggen kula ngredini mbok menawi sampun wonten salebeting sacandra palenggan menika 6 sasi. Nuli ninggi. Yen ngono mbebet 6 ya ora, tuwa ya durung. Kula nuli ninggi. Layak katresnanipun Kakang kasok marang Yayi Amirah. Bebasan ora weruh sedina wae rumangsa kapang. Upama ketemu nalar ngono pun Kakang tedhak Siliwaka ki sungkan seneng yen ngadepi Yayi Ratu wae. Mbuh to. Gumun pun Kakang. Bareng Yayi Ratu ngrebini ndungkap 6 sasi kok. Rasane pun Kakang mau kepengin cedhak karo Yayi Ratu. Kawula nuwun inggih. Mula kabeh para garwa liyane aja padha meri marga mbok menawa yen ora luput saka petunging pun Kakang. Ruhini Dewaki Badrani kuwi oleh ngrebini wis ndungkap hasta candra iki. Kawula nuwun inggih, kawula nuwun inggih. Nuwun inggih, kula inggih sampun ndungkap hasta candra kalenggan nika. Lah, mula ora suwi maneh garwa telu iku mau tumuli bakal inggah hamba Barat Mojo yen Yayi garwa Pembayun isih sawetara ingkang mangkono hayu kurang pamengku yen pun kakang durung bisa cedhak lawan Yayi garwa ingkang telu ngelingi kabeh wis padha gedhe-gedhe. Udah ini kula piyambak ugi mboten menapa-menapa. Kula piyambak ugi mboten menapa-menapa malah saged angasokaken salira. Iya. Kula mung kari nyadhang supaya laire pinaringan gampang. Ya mung Yayi Ratu Amirah wae ingkang ingsun pundhut padha ngati-ati anggone padha ngreksa marang kandhutan. Gegandhengan pun kakang kaseso kaselak nuruti kang dadi panyuning Yayi Ratu. Mula Yayi garwanipun kakang kabeh wae pun kakang daya-daya mundhut pamit. Harsa jengkar dina iki tumuli pasang grogol ana madyan ning wana madegi. Kawula meniki mboten langkung namung ndherekaken Ngrah Harjo. Bila dipun keparengaken kula badhe nderek tidak paduka ingkang sinuwun. Wis ora perlu nderek. Cukup lenggah ana praja. Ya mung pamujining para garwa ingkang ingsun pundhut, muga-muga pun kakang ledha ing karya. Kula meniki. Kula meniki mboten langkung namung ndherekaken Ngrah Harjo tindak paduka ingkang sinuwun. Kula ingin namung saged ndherekaken Ngrah Harjo tindak paduka ingkang sinuwun. Namung sadèrèngipun paduka badhe tedhak. Kaparenga paduka kula dherekaken malebet dhateng sasana Andrawina. Sawetawis badhe kula ladosi dedhaharan dalah sedaya para kadang garwa. Iye. Yen pancen mengkono kang dadi penyuwuning Yayi Ratu pun kakang hamung manut kang dadi pamintam. Morayuh Yayi. Daya-daya manjing jroning sasana Andrawina kembul nadhah lawan pun kakang. Mulat kati tatep ambarong kang pamu manis mawe bocah ayu anakku bocah sing delegang-delegang dhewe prenjak nduk apa yen aku ki lagi nyawang awakmu kok wis wareg rumangsaku kok saya suwe saya tambah daginge urup olah kumopane karo kowe ya nduk. Iyang. Apa? Ing atase jeneng sing apik-apik ora kurang. Aku iki menungso dipadhakke manuk kok dijenengke prenjak iki janjane karepe piye to, Yun? Kowe tak kandhani yo, Nduk. Mula kowe tak jenengake prenjak nalika jaman aku iki ngandhut kowe umur 3 sasi iki aku kepengin mangan manuk prenjak. Gandeng manuke bapakmu iki ora ning sing jenenge prenjak. Mula aku banjur modah karo bapakmu tak kon goleke manuk sing jenenge prenjak. Nang ngono sing golek dhisik aku iki umur 3 sasi ning kandhutan ya yo. Bareng bapakmu mulih nggawa manuk senengku ora jamak. Manuk sing digawa bapak mundur tak candhak. Terus tak olah. Mula bareng lahir jabang bayi metu wedok tak jenenge prenjak kuwi kanggo ngeling-eling jaman bapakmu golek manuk sing dadi dami-damaku biyen. Iya. Yen ngono sipating wanita ingkang garbini iki yen dhewe penyuwun garwa ya kudu nuruti. Wo tenang. Margo ibu ingkang ngandhut jabang bayi yen duwe penyuwun ora dituruti kuwi adate sok ana sambe kalane. Monggo bapakmu dhisik iki tenang lho, Nduk. Jaman aku mbobot kowe iki dhisik. Paribasan wegah lunga saka omah. Mulya bener pengendikane ingkang sinuwun. Mbok menawa ora mung ingkang sinuwun ora mung bapakmu. Saben piyai kakung kuwi anggere duwe garwa nedeng-nedeng ing gerbine nom ki sok sungkan tindak saka dalem. Nganti bapakmu dhisik iki dikono-kono karo kancane. Bapak iki dhisik nyambut gawene apa? Bapakmu dhisik iki rak yoga ta bapakmu iki? Bapakmu iki dhisik yoga. Ngono ya. Lah kok dikono-kono kancane? Lah wong anggere duwe sesanggeman ora tau teko ngeboti ngedepi aku wae. Mula nganti lali Purwodok sinolali nyang pegawean saka kasok ing katresnan karo aku. Jaman aku isih ning kandhutan 3 sasi iki ditunggoni bapak terus. Bapak mungkin ngriseni kok dhisik. Angger lunga saka nyambut gawe iki tekan omah iki ya terus ngewangi nyapu. Ngewangi umbah-umbah. Aku ngerti kok karepe bapakmu iki. Mesti golek ijol kok nek ngono kuwi kok enggak. Iya ya. Pancen piyai pinter iki sanggite warna-warna. Anggere sore iki pamu galo nyang ngerdu kancane wis do ning ngerdu mah. Cek yae nek nyang ngerdu. Engko jam-jam 1 bengi. Bareng jam 1 takon iki kancane wis akeh kok kae. Aku trimo ning omah ae. Ya kuwi, njuk ijol eling umbah-umbah mau. Bae arep ngungrum aku. Iya, ya. Mula gandeng bapakmu iki dhisik. Jiwane iki nyang seni kuwi ya ora ketamu setetes kudu nuruni lho, Nduk. Pangestumu, Yun. Aku kirekane mbuh ala mbebecik ya wis iso sinden kok, Yun. Kowe nggih? Iya. Anakku nggih, anakku. Kowe wis iso sinden. Pangestune biyung. Aku melu seneng. Kowe gelem dadi seniwati. Ya mung penjalukku nyang kowe ya, Nduk, aja pati-pati rabi nek urung kondang jenengmu. Kok ndak mandeg dalan, ndak kereweken butuh. Iya, Yung, iya. Aku melu bungah kowe dadi pesinden. Pesinden iki nek wis dadi kurup kok nggih. Tenan. Nyuwara disambite pas-pase pirang-pirang kok dite kok. Tenane aku nek wis kondang. Pesinden kang ngri kondang ngono iki. Sing methoke teng drejek kok. Kang ngri ngangkat bali 5 pak ya teng drejek. Ya mong aku njaluk karo kowe ya, Nduk. nek wis gelem dadi sinden iki karo yoga ya sing semrambah. Karo yoga ya sing semanak. Malah aku meling nek dipethuk aja gelem nek ora yoga le methuk. Marga yoga iso nyuwargake uripmu tak kandhani. Iya ya. Pemwaku dadi bojo nyoga ngono milih dadi bojo nyoga. Aja golek sing enom sing tuwa ae nggih. Entuk karo sing tukang pengenong. Ngupani yoga iki nek yoga enom ngrusakke awak ditemedit. Ning nek tuwa iki wis tenan upan-upanane mayar. Jika ikroto wis arep wayah. Uku sing dupa kumalon ngening kentiasa ngopake kawengku sakung jajahan nanging sanget hangi kipi sangat sikane kaputra kang hanjuk saking wiyati kagiat irisan kapiranganmu rinang kok kinempit kempit doh sangat naning bawana. Sing tias yo ki tukang kudu kering paripurna dhahar sang katong pangersakaken asantun busana hamanjing ing panti busana anglajet busana ratu mangagem busana tuwa buru ing pengajap daya diarsa prating madyaning wana madya pasang grogohaning kono ing mangke datang kinut satu daeng sang katong nena ingkang kawus ora kaya miyosing Raden Harya Prabu Rukma ingkang usarimbik kalawan Raden Ugrasena angawe sang Hyang Purwadya labet ing mangke sang Harya Prabu pinasran dateng goreh nerming praja mila datan muka sangat prihatos penggaling sang Harya Prabu. Thank you. sarsat tanpa pagut. Wiyaring pagelaran nagari Manduro. Saka guru tinaretes sing sosotyo. Pinalebet ing emas. Nila datan mokal menta mubiar murup yayah ngasoraken soroting basanta. Nanteng kanggah wonten ing bangsa pengrawit. Kulika ta warnane kadang nata ingkang anyatur ya wonten ing kumbina kekasih Raden Harya Prabu Rukma. Lenggah aneng madyaning sasana dinadhep kelawan ingkang rayi satriya ing Lesanpura nenggih Raden Hugrasena. Nyata lamun Raden Hugrasena dedeg pideksa gumbala sakepal sisih dasar sekti Mandara Guna Prawira Jaya ing Palugon. Sangkep ngagem busana datan mantra-mantra menika titah yayah Bathara Sambo kang ejawanta. Dening wingking katingal tiswaning warangka Praja Mandura. Areng nggih sangreku yana patih Sara Gupita. Mila datan muka sama patih sinuyudan dening para kawula praja. Labet gedhe danane adem parintahe turta bisa mangreh kahananing praja maranata marang swasana. Sawenging sangreku yana patih abdi dalem tumenggungan lawan sadaya para wadya bala ingkang bek amber mlabar nganti dumugi sanjawining pagelaran. Nalika mangke Raden Harya Prabu Rukma ing atos amung ketaman prihatos karana pinasrahan ingkang raka angreksa kelawan goreh tentrem ing nagari Mandura kang arsa katilar tedhak cangkrama mring madyaning wana madegi. Enget satriya ingkang tanggel dumatenging saliring reh mila ing patos samung angan amanah mrih widadaning nagari Mandura. Ing mancanya ketaken dhateng lenggahipun ingkang rayi Raden Hugrasena sumawon warang kaning para jerek rono patih Sara Gupita ing sedhi arsa kakanthi awan pangandikan lekeri netra katingal arsa paring pangandika mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing wadi. Thank you. samiwa sepo. Pindoro pingkang samudra. Apra busananing wadya. Pindo panjraing puspita. Tetindhing pra prawira. Perkiwana patih sudira. Tidem kang samiwa sumewa. Rumahap niling kemsabda. Moro prayoga no Indonesia Yadi ngadep ana ngarsaning pun kakang. Kawula nuwun inggih kakang Mas kados mboten kirang prayogi anggen kula. Ngadep wonten ngarsa sing ngandika kakang Mas namung daya-daya rijing ngandika cumadung dawuh ingkang salajengipun. Yayi Ugra Sena iya. Menika kula tingali kados Gusti kula Raden Harya Prabu dalah Gusti kula Raden Ugra Sena ingkang sampun kepareng miyos wonten pegelaran lenggahing bangsa pengrawit. Kabareng kula ngaturaken Hermina Kata Gusti Hertoyo minaulam kata pangucap kados ulam serambaing tuyo benuk lus kula nungsung-nungsung pawartos. Kaparing ngombang bari dateng adi jingandi kuing kepatian patih soro gupito kaulo nuk. Sanadyan mocepadeng dawuh Gusti menapa wigatos sing pasewakan kapar ngambah bari dateng abdi jingan digoyeng temenggungan pun temenggung warahat bol sumurupa kakang patih soro gupito ingkeng kadawake koko prabu. Koko prabu nampo pamutra ingkang mbok ratu papat pisang ingkang waktu iki kang mbok ratu nerjeng podo ngerbini kagungan pamundut menopo. Ora ketang hambung setetes getih setampe daging saceklek balung sesuwek kulit. Buron alas ingkang kinersakake kang mbok ratu. Kepingin badhe dahar ulaming buron rono. Iya kaporo nyoto. Selajengipun keparingipun Gusti kados pundi. Koko prabu ngersakake tedhak cangkrama. Miturut aturing Yayi Ugra Sena. Alas wilayah Mandura kang iji akeh buron iku mung kajaba ing wana madeki. Oh nggih, menika lakar leres. Ya mung sumurupa kakang patih ingkang dikeparengake nderek mung kajaba kadangku Yayi Ugra Sena. Iya, kakang patih karsaning kanggo prabu aku ingkang kadawanan nderekake nanging uga ra lali sira kakang patih lan kabeh milya para wadya kang ledo ngupaya Buronwana kadherekake barengan prating madyaning wana madegi hawit kalasaning Koko Prabu kepingin bakal pasang grogol ana madyaning wana madegi. Haulana lali kakang Mas katingalipun Koko Prabu sampun miyos saking kedhaton. Daya-daya kula nyuwun pamit tumulyangan ti para wadya. Dalah kakang Patih Sora Gupita nderek Koko Prabu prating wana madegi. Orang liwat dari akhir harjo lan mawanti-wanti aku ya nyuwun pamujimu ya Di. Amarga abot sanggane pun kakang pinasran nerksa marang goreh tentreming praja Mandura. Muga-muga nggone pun kakang nerksa marang kayuwaning praja nirbaya nirwikara. Kawula nuwun iki. Bocah katemenggungan nuwun wonten dhawuh. Metu wong jaba. Kepareng jingandika Gusti. Parintahna bocah carangan sora genen stabilan perang tandang jaga bintara Cekwesi Singanegara. Langkang luwih wigati dhawuhna para radya kang ledo ngupaya Buronwana. Pedhang abang kinen marang ki bedhil buntet kinen ngoro itu Mbak Potro kinen nyalini. Kaparingan sinipun bakal tedak cangkor masang grogol ana medani wana madegi. Lan dawuh mau bocahku sumontali kemenawi sakit titian yang kang sinuwun ingkang arsoti nitian tedak mering madian yang wono kalau nak nuwun ingin dasang sedikit ojo nganti kari mata potong ngorot beli kaping katri sepisan tondo dandan kaping pinduni ngumpul kaping telune bodo nuwun para madal paswanan Gusti mundur sang warahat polo undanging prawadya palasaka umyong swaraning bendheperi upar kurnang kalawan pok sor tangkur miwang suling papan dan telutak bandera muah kakundo mawarno warno pindo colotian Asrika Wuryan Grat Grat Handemaning kang Jaran rek makalak genti manit pameka iro brisang Sudarasana tok suma ramba mum sangar patmo kapar matur jemaken Gusti kula sawanci bidal mboten nguciwani sampun samapta ing gati sawe gaing diri sedaya purwadya bol yoyo sepur sedih jemburung mangayi bagi moro bocah kemenggungan siron dingin nono dadiyo wadhanan yang laku nun kepareng padal pasuanan enjing bidal gumuruh sangking nagri manduro sami bidal para pangeran ingkang winter lampeng para prajurit pating galep biar pating palancur busanane yayah jawah kancono madyane ngalun-alun Yeah. Thank you. kang wadya kang lumampah kumpul sajurujul hatoto tancaro dan iramat prajurit saking Mandura ingkang winter lawan lampahing para pangeran andali diri ayah silo brakiti silo watu brakiti semut kaya semut lumampah ana nuwuring watu tan wonten kendhate maneka warna busanane cendra pindo puspita panjerah ing daratan ana kang nitih turangga ana kang nitih dipanggo ana kang nitih joli jempono Pandu pedati tatan kari sini kekengan lampah mengengkang kawus ing mangke datan goyo titian oroto kancono ingkang sampun samapto mungging alun-alun titian ing sanoto Prabu Basudewo hawar noroto butoko hobro sinang winangun pakedongan pangirit turongo sakembaran podo gedeni podo sekini apan turongo saking tanah margowati dan darah nengkaritos doyo sarwa raja nengkosan katitik pancatan wasi mangambal paku janur wasi pulosani hinden wasi baliteng wang kuning roda wasi mangangkang laring roda kayu cendono garu rasa molo niloyen sekinari lumaksono hamrit gandar nengyayah peri perayangan pakedongani pun nirubaning cindewilis ingkang kinarya wang kuih neping pintu kencana mulya pinatik mirah mutiara hinten jumrut dilis jihere gini kang kinarya korengganipun lamun kasorting diwangkoro pating gelebiar pating palancur yayah lintang alian sandangan ning kudo apos buntut posporogo lapak balut ngerto kakalungan mas ingkang rinenggo turangga kekalih kena dinandelake ana ing rono madyalaga tau tate sisit jemparing sumusup kukusin sendawa datang tumomeng brojo tapak paluning apandhe sisaning gurindo tanapi tedhaning